Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih tentang bab shaf, ajaran syariat tentangnya. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf lelaki adalah yang pertama dan yang paling jeleknya yang akhirnya. Sebaik-baik saf wanita akhirnya dan yang terjeleknya awalnya. Hadis di Sahih Muslim. Ketika Rasulullah sebutkan sebaik-baik saf lelaki yang di awalnya, yang dimaksud saf awal, saf pertama yang ada keutamaan-keutamaannya, Allah memuji para malaikat bersolawat kepada orang-orang di saf pertama, dan termasuk ini yang terbaik saf yang pertama. Yang dimaksud dengan semua itu saf pertama di belakang imam, yang langsung di belakang imam, itu ukurannya. Karena sebagian masjid mimbar posisinya di tengah masjid, yakni melewati 3 atau bahkan 4 saf. Seperti Masjid Nabawi, Masjid Nabi di Madinah, mimbar yang digunakan untuk khutbah Jumat, khutbah Id, berada di saf ke-4 atau ke-5 kalau dihitung dari saf pertama, karena imam di depan. Maka yang dikehendaki dengan saf pertama yang langsung di belakang imam, bukan yang setelah mimbar. Di dalam hadis nas hadis ini menunjukkan kalau orang dengan sengaja meninggalkan saf pertama dan lebih memilih untuk di saf belakang, dan itu fenomena yang sering terjadi. Orang datang ke masjid mubakir, datang awal dia, mungkin belum azan dia sudah ke masjid, atau begitu azan dia langsung ke masjid. baik itu di hari-hari biasa ataupun itu Jumat misalnya. Ya mungkin jam 10 sudah di masjid, setengah 11 sudah di masjid, orang masih belum pada datang, kebanyakan kosong masjid, saf awal pun kosong, lengang. Tapi sebagian orang memilih untuk duduk di belakang untuk bisa bersandar, atau kalau masjid bertiang, dia memilih di tiang-tiang itu untuk bisa senden. Mungkin orang yang tua atau yang selainnya, yang jelas mereka dengan itu dengan sengaja meninggalkan saf pertama dan memilih saf-saf yang belakang. Maka dia terkena hadis ini, wa syarruha akhiruha. Yang paling jelek saf bagi lelaki yang belakang, yang akhir. Padahal saf pertama memungkinkan baginya untuk masuk dan mendapatinya. Hadis ketika Rasul sebutkan saf wanita yang terbaiknya di belakang, yang terjeleknya di depan. Artinya Rasul kabarkan dengan ini, kalau itu lelaki, semakin dekat imam semakin baik, karena dengan itu dia lebih bisa mengikuti imamnya. Yang di belakangnya mengikuti dirinya. Sehingga hadis ada makna anjuran untuk orang itu semangat dalam kebaikan, bersungguh-sungguh dalam beramal, cepat-cepat datang ke masjid, tidak lambat, tidak malas, tidak belakangan ke masjid, karena dengan itu dia bisa mendapati saf yang terdepan pertama. Berarti kan ini anjuran untuk orang cepat-cepat dalam beribadah, dalam mengerjakan amal soleh, tidak menunda-nunda atau mengakhir-akhirkannya. Adapun yang terjelek saf lelaki di belakang, karena dengan itu semakin jauh dia dari imam. Satu, karena semakin jauh semakin dia tidak bisa mutaba'ah untuk ngikuti imamnya. Orang jauh belakang sana. Yang kedua juga suara bacaan imam kurang bisa dia dengar untuk bisa tadabur kepadanya. Adapun wanita, yang terjelek bagi mereka saf yang paling depan, paling awal dari saf wanita, karena dengan itu dia semakin mendekat kepada lelaki. Fitnah. Makanya bagi wanita yang terjelek yang terdepan, karena berarti dengan itu semakin dekat dengan saf lelaki yang terbelakang. Dan dengan itu fitnah, keadanya kedekatan antara laki dan wanita. Makanya yang di belakang lebih afdol, lebih baik bagi wanita, karena semakin jauh dengan itu dirinya dari fitnah, semakin jauh dari kaum lelaki. Hadis menunjukkan bahwa amalan itu bertingkat-tingkat, beda satu dengan yang lain, tidak sama. Derajat amalan itu sendiri tidak sama. Terbukti saf yang terdepan bagi laki lebih afdol dibanding saf mereka yang di belakang. Wanita saf yang di belakang lebih afdol dari yang di depan. Berarti amalan tidak sama bertingkat-tingkat derajat dan keutamaannya. Dan ini beserta dalil-dalil lain seperti yang Rasul katakan, iman 60 sekian cabang, yang tertinggi la ilaha illallah, tauhid, iman. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Berarti kan ada tingkatan-tingkatannya, enggak sama. Makanya Rasul katakan ada yang tinggi, ada yang paling rendahnya. Tentang tauhid enggak bisa disamakan dengan menyingkirkan paku wa ila beling dari jalan. Walaupun itu juga kebaikan, amal soleh. Tapi tingkatannya enggak sama. Wahakadha amalan-amalan yang lainnya. Ini bantahan keras kepada kaum Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka menganggap bahwasanya iman itu tidak bisa bertingkat-tingkat, tidak bisa berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Maka bagi mereka iman imma ada sama sekali atau tidak ada sama sekali. Ya hanya itu. Kalau ada ya wungkul, enggak ada juga enggak ada, gelondongan sekalian. Imma orangnya mukmin, wailah kalau dia melakukan maksiat, melakukan dosa besar, ya berarti dia sudah kafir, tidak ada iman padanya. Ahlus sunnah tidak demikian. Mukminin pun berbeda tingkatan imannya, satu enggak sama dengan yang lain. Mereka mukmin semua, tapi beda. Keimanannya berderajat, tingkat-tingkat. Yang satu lebih tinggi dari yang lain, yang satu rendah. Ada dosa, ada kemaksiatan pada sebagian mukminin, tapi tetap mereka itu mukmin, tidak keluar dari keislamannya. Makanya Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang sirat alamatni jahannam, nas'alullah assalamah wa umasallim sallim. Ketika orang umat ini melewati jembatan yang di atas jahannam, jembatan yang ma'ruf di hari kiamat kelak, lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Rasul katakan ada yang lewat sekejap mata. Sekejap mata kamu tutup mata, buka lagi, ini sudah sampai sana, sudah lewat, sudah selamat melewati jembatan itu. Yang lain lagi melewati jembatan itu seperti secepat kilat. Kilat kamu tahu kan kecepatannya, datang cahaya begitu. Cepat, tapi ya tidak secepat sekejap mata. Sudah beda tingkatannya. Ada mukmin yang satu lagi cepat, secepat kuda pacu berlari. Kamu ngelihat kuda pacuan, kuda kalau diadu lari, yang sudah terlatih, kencengnya sekian, satu jam bisa sekian kilo dia tempuh. Tapi secepat kuda apapun gak akan secepat kilat, apalagi sekejap mata. Wah, kata yang berikutnya seperti orang yang berlari, yang berikutnya seperti orang berjalan cepat, yang berikutnya seperti orang yang berangkang, merayap, tapi bisa sampai ke sana. Kan menunjukkan beda-beda tingkatannya, gak sama. Mereka semua mukminin, selamat, tapi gak sama. Ini secepat kilat, ini sekejap mata, ini seperti kuda berlari, ini bahagia. Iman mereka enggak sama. Kemudian daripada itu, siapa yang mau mengatakan imanmu seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq? Iman siapa? Enggak malu kamu mengatakan imanmu seperti imannya Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan segenap para sahabat yang lain. Kamu anggap imanmu sama seperti mereka? Berbeda tingkatan imannya. Nah, dan hadis ini salah satu yang menguatkan itu. Hadis juga menunjukkan anjuran dan ajakan untuk orang itu mendapati saf pertama, sholat di saf yang paling awal. Terutama ini bagi lelaki. Sampai Rasulullah katakan, "Lau ya'lamun nas ma fi safil awal lastahamu alaih." Kalau saja orang tahu keutamaan saf pertama, niscaya mereka akan berebut untuk mendapatinya, kalaupun itu harus dengan cara dilutri, diundi. Pada gak mau ngalah, wah ini aku harus saf awal, wah aku gak bisa, rebutan. Maka satu-satunya cara ya harus diundi, namanya tulis di kertas dan digulung, dikopiok. Fulan, saf awal. Fulan, saf awal. Sisanya sudah di saf belakangnya. Artinya kalau saja pahala itu sesuatu yang bisa dilihat, seandainya pahala itu keutamaan bisa diraba, bisa dirasa, orang akan berebut untuk mendapatinya, kalaupun harus dengan diundi. Tapi hikmah Allah menentukan ujian bagi manusia tidak terlihat, hingga orang merasa, apa sih keutamaannya, ngapain harus di saf pertama dan seterusnya. Hanya mukmin karena imannya yang meyakini ini semua dan mengamalkannya. Hadis pula mengajarkan bahwa saf wanita yang terbaik yang paling akhir. Saf wanita yang paling baik yang paling akhir. Kapan ini? Ini kapan diterapkan atau bagaimana makna hadis ini? Ketika mereka jamaah wanita sholat bersama lelaki. Ketika mereka sholat bersama jamaah lelaki, maka saf mereka yang paling baik, paling afdol, yang paling belakang, karena semakin jauh dari fitnah dari lelaki. Adapun kalau para wanita ini sholat sendirian, sendirian artinya hanya jamaah wanita, gak ada lakinya sama sekali. Nah, ini misalnya di suatu tempat hanya mereka yang ada, tidak ada orang laki lain, mereka sholat berjamaah, maka yang tampak dari keumuman nas, dalil, saf ketika itu yang terbaik bagi mereka ya terdepan, saf yang paling depan, karena illah yang tersebutkan tadi fitnah sudah tidak ada saat itu, cuma wanita semua. Tapi yang dimaksud hadis ini ketika mereka sholat bersama lelaki, seperti konteks hadis laki yang terjelek yang belakang, maka wanita yang terjelek yang paling depan. Kadang ada musola khusus bagi wanita, atau mungkin mereka sholat di ruangan tertentu, entah itu di madrasah kah atau apalah tempatnya namanya. Walhasil hanya mereka, tidak ada kaum lelaki. Maka saat itu yang terdepan itu yang paling afdol bagi wanita sekalipun. Hadis dengan ini pula mengajarkan kepada kita bahwa syariat sedemikian rupa menjaga dan mengatur agar wanita itu jauh dari lelaki, agar wanita itu jauh dari lelaki, tidak campur aduk dengan mereka, bahkan dekat pun tidak. Jelas sekali dalam hadis ini, kalau memang itu baik, kalau memang itu boleh, pastinya Rasulullah akan katakan yang terbaik saf lelaki yang depan, yang terjelek yang belakang, saf wanita yang terbaik yang terdepan. Akan begitu seharusnya, karena dengan itu akan dekat dengan kaum lelaki. Tapi nyatanya tidak kan. Yang Rasul katakan yang terbaik bagi kaum wanita yang terbelakang, saf paling belakang, saf akhir. Kenapa? Agar mereka semakin jauh dari lelaki. Wanita subhanallah, belum dia bergerak, belum dia berbicara sudah fitnah. Belum lagi orang dengar suaranya, belum lagi orang memperhatikan gerak-geriknya, fitnah besar. Makanya diriwayatkan pula di Tabrani bagaimana ketika sholat subuh, dan ini terjadi di zaman sahabat. Bayangkan sahabat, orang-orang terbaik yang tinggi iman dan takwanya, dan kejadiannya pun di sholat subuh gelap. Di saat itu orang gak kelihatan nyata-nyata, di samping kanan depan kirinya gak kelihatan jelas, gak ada penerangan di zaman itu. Walhasil ada pendatang dari luar Madinah, perempuan. Dia sholat di shof belakang, di shofnya lelaki. Sampai selesai salam, yang di sebelahnya ini merasa bahwa ini fitnah, ini perempuan ini, bukan laki ini. Ma'ruf lah bagaimana perempuan. Makanya dia tanya, ya kalau bahasa kita, maaf, kamu ini perempuan kan? Iya, aku perempuan. Hadakillah, kalau kamu perempuan, sholat sana di belakang bersama kaum wanita. Hampir-hampir kamu telah memfitnah kami, kaum lelaki. Telah memfitnah kami. Ini ungkapan para sahabat. Di zaman yang belum ada mughriyat, godaan-godaan belum ada. Di zaman yang iman mereka sangat tinggi. Dan itu pun dikala gelap. Sekarang, di zaman seperti ini, wanita itu sendiri sudah godaan, fitnah. Ditambah mughriyat, godaannya semakin besar. Yang perhiasannya, yang aromanya, parfumnya, yang pakaiannya mungkin, yang gerak-geriknya, ininya. Belum lagi terang, benderang bisa dilihat. Dari A sampai Z bisa kamu perhatikan. Fitnah. Tapi itulah mereka, para sahabat, orang yang segera menjauh dari fitnah. Maka ini bantahan kepada mereka yang menyeru kepada emansipasi wanita, dipaksakan untuk mereka seperti lelaki melakukan apa yang dilakukan lelaki. Kalau lelaki bisa, kenapa perempuan tidak? Dikesankan kalau itu diskriminatif kepada kaum wanita. Dikesankan kalau itu penilaian yang jelek, negatif kepada mereka, miskin, jahil. Padahal dengan itu Allah muliakan mereka, Allah jaga kehormatannya. Makanya juga qawwamah, Allah wajibkan kepada lelaki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mereka yang mencukupi, mereka yang memberi belanja, nafkah, mereka yang capek banting tulang di luar. Istrinya tinggal terima bulanan atau harian untuk kebutuhan-kebutuhannya. Dihormati oleh Islam. Tapi begitulah musuh-musuh Islam menginginkan kerusakan pada kaum wanita ini, sehingga dipaksakan agar dia keluar, dia bekerja, dia juga banting tulang, punya penghasilan. Bahkan na'udzubillah, di sebagian tempat, di beberapa waktu, sampai diistilahkan pamong praja, papa yang ngemong, mama yang kerja. Yang kerja ibunya, istrinya. Dia yang banting tulang, dia yang cari nafkah. Si bapak, si papa ngemong anak-anaknya. Sehingga kepala rumah tangga, ya jangan tanya, si istri merasa dia yang cari uang, dia yang peras keringat. Maka dia yang ngatur, dia yang tentukan segalanya. Bisa-bisa macam-macam ada apa-apa, diceraikan suaminya oleh dia. Bukan suami mencerai istri, istri yang mencerai suami. Dan hancur tatanan kehidupan masyarakat yang seperti itu. Tidak akan mereka dapati kebahagiaan dan ketentraman hidup. Nah, bukan berarti wanita tidak boleh bekerja, boleh. Silahkan membantu suaminya, tapi dalam batas koridor syar'i, dalam batas kapasitas dia juga. Jangan campur aduk dengan lelaki, dan waktunya juga. Kadang sebagian perempuan, kamu pulang dari mana, dari di jalan 11 malam, 12 malam, ada perempuan sendirian, entah pulang dari kantornya, entah kemana. Sampai jam segituan. Subhanallah. Kerja sebatas dia dengan sesama wanita. Wailah apalah, bantu suaminya, bikin kue, jualan, jahit baju. Kan dapat nafkah. Nambah kebutuhan dapur. Dan yang semisal itu. Hadis juga mengajarkan kepada kita, disyariatkan pula shaf itu bagi wanita. Karena Nabi katakan sebaik-baik shaf wanita, sejelek-jelek shaf wanita. Berarti shaf pula ada disyariatkan bagi wanita. ini banyak dilalaikan dan tidak diperhatikan oleh kaum wanita muslimat. Bahkan didapati tidak sedikit dari mereka, misalnya sholat qiyam, kalau Ramadan, mereka ke masjid, ikut sholat malam atau taraweh, masing-masing sholat sendiri-sendiri bersama imamnya. Gak ada shof. Fulana di situ, yang fulana di sana, yang satu di tengah, yang satu di belakang, satu di mana. Sholat sendiri-sendiri. Dan itu salah. Karena shof ada disyariatkan pada wanita sama seperti lelaki. Rata, rapat, lurus, sama. Makanya Rasul katakan shof wanita terbaik yang di belakang. Shof wanita. Berarti ada shof bagi mereka. Seperti layaknya kaum lelaki di antara kaum wanita. Shof-shof di antara kaum wanita. Itu beberapa fawaid yang bisa diambil dari hadis Abu Hurairah ini. Wa an Ibni Abbas qala sallaitu ma'a Rasulillah dhata laila faqumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah bi ra'si min wara'i faja'alani an yaminihi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas, aku sholat bersama Rasulullah suatu malam. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, makmum. Maka beliau pegang kepalaku. Beliau putar, beliau letakkan di sebelah kanannya. Hadis Bukhari Bukhari Muslim. Di dalam hadis ini Ibnu Abbas karena semangatnya mencari ilmu, meniru Rasul SAW, bersuri toladan kepada beliau, beliau perhatikan semua yang diamalkan Rasul SAW. Maka pada suatu malam beliau dapati Rasul yang sedang di rumah Maimunah radhiyallahu anha, dan Maimunah salah satu istri Rasulullah, dan kebetulan beliau adalah bibinya Ibnu Abbas, saudara ibunya. Perlu diketahui, bibi di satu sisi Rasul katakan al-khalah bimanzilatil um. Bibi itu posisinya posisi ibu. Artinya layaknya kepada ibu kandung kita, kita diwajibkan berbakti, berbuat baik kepadanya, tidak boleh durhaka dan seterusnya. Maka begitu pula kepada bibi, saudara ibu kita, bude maupun bule, kakaknya maupun adiknya. Walaupun tentunya tidak sederajat dengan ibu, tetap kita diperintah untuk bakti, berbuat baik kepadanya. Nah, karena Rasul katakan mereka manzilahnya, kedudukannya seperti ibu. Begitu pula paman. Hadis Umar, Rasulullah katakan ala ta'lam ya Umar annal am sinwu abi atau sinwul ab. Tahukah engkau wahai Umar bahwa paman, ami, saudara bapakmu itu sebatang dengan bapakmu, sebatang layaknya pohon. Pohon asalnya satu begini kan, satu batang, kemudian keluar cabang satu ke sana, keluar cabang satu ke sini. Tapi asalnya satu, dari satu tangkai, dari satu batang. Begitu pula bapakmu dan pamanmu, asalnya satu, dari kakek kamu. Lahir satu bapakmu, lahir satu pamanmu. Hanya kata Manawi itu mengingatkan besarnya hak mereka seperti bapak, wajibnya kita menjaga hak-hak mereka, bakti kepada mereka, dan haram untuk menyakiti mereka. Sebagaimana haram kita menyakiti orang tua kita, baik dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan sikap. Segala yang dianggap itu kedurhakaan, maka itu adalah kedurhakaan. Terkadang kedurhakaan itu dianggap karena tidak adanya ziarah. Gak pernah dijenguk, gak pernah didatangi, gak pernah disilaturahmi. Dan orang, yakni muslimin, menganggap itu kedurhakaan. Maka itu betul adalah kedurhakaan. Terkadang dianggap kedurhakaan kalau tidak membantu atau memberi dengan harta atau apalah bantuan, sembako, semampu kamu. Dalam keadaan kamu mampu, kamu tidak memberikan itu kedurhakaan, maka itu betul adalah kedurhakaan. Baik itu kepada paman atau bibi. Kembali kepada hadis Maimunah halati, bibinya Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas karena semangatnya sengaja bermalam di rumah bibinya. Tahu di situ ada Rasul, untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh Rasul untuk beliau contoh. Tidur di situ. Begitu malam Rasul bangun, beliau menganggap, mengira Ibnu Abbas sudah tidur. Ternyata Ibnu Abbas tidak. Beliau pun ikut bangun sholat, hanya saja karena belum tahu, Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Maka dipegang kepalanya oleh Rasul, diputar untuk berdiri di sebelah kanan beliau. Hadis menunjukkan yang pertama, semangat di dalam belajar dan menuntut ilmu. Ibnu Abbas tidak hanya nunggu di majelis Rasul, sampai didatangi di rumah istrinya yang itu memungkinkan karena bibinya. Datang ke sana, bermalam di sana. Karena semangatnya untuk ilmu supaya dapat tahu apa yang diamalkan Rasul, bagaimana. Yang kedua menunjukkan bolehnya seorang kerabat bermalam di rumah kerabatnya yang terhitung mahram dengannya. Seperti tadi Ibnu Abbas masih keponakan Maimunah, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan boleh bermalam dan dibiarkan oleh Rasul, dibolehkan. Maka boleh. Selama itu mahram bagi kamu, kamu untuk bermalam di rumahnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa Ibnu Abbas tidur tidak jauh dari Rasulullah dan Maimunah. Tidur mendapat bagian dari bantal atau tempat kepala Rasulullah SAW. Berarti dekat sekali. Maka itu pun boleh. Menunjukkan itu boleh. para ulama sebutkan dengan catatan selama suami istri rela untuk itu, ridho. Kalau nggak ridho ya nggak boleh. Ya ridho keduanya senang. Ini ponaan masih kecil, Ibnu Abbas masih kecil waktu itu, masih belia sekali. Ada keponakan istrimu datang di situ di rumahmu bersama istri dan kamu senang-senang saja tidur bersama dia, boleh. Abbas. Tapi kalau kamu tidak ridho dan itu hak kamu, kamu yang menentukan, ya enggak boleh. Hendaknya dia tidur di luar kamar, di luar tempat tidur kalian berdua suami istri. Hadis pula menunjukkan bolehnya sholat berjamaah tanpa niat imamah. Sholat jamaah boleh tanpa niat imamah. Karena Rasulullah gak niat jadi imam. Asalnya sholat sendiri. Tiba-tiba Ibnu Abbas nyusul sholat di samping beliau. Berjamaah sudah saat itu. Berarti boleh sholat jamaah itu tanpa niat imam. Cukup niat makmum berjamaah bersama imamnya. Dan ini bolehnya niat masyhur dari madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Masyhur ini madhab Imam Malik dan juga madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Ahmad justru yang mengatakan tidak boleh. Artinya kalau berjamaah harus niat imamah. Si imam harus niat jadi imam dalam jamaah itu. Kalau enggak boleh. Itu madhabnya Imam Ahmad. Artinya tidak perlu kalau kamu mau berjamaah seperti yang dilakukan sebagian banyak orang, mengasih tanda kepada imam dengan ditepuk pundaknya atau punggungnya dari belakang. Ini kayak memberitahu ada jamaah di belakangmu, kamu imam sekarang, supaya niat jadi imam. Itu bukan madhabnya Imam Syafi'i, itu madhabnya Imam Ahmad. Sehingga terkadang orang salah kaprah. Padahal Imam Syafi'i sendiri tidak mewajibkan niat imam untuk menjadi imam. Dan hadis ini dalil yang menguatkan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Rasul berjamaah, padahal awalnya sholat sendiri. Gak tahu Rasul kalau kemudian Ibnu Abbas nyusul ikut berjamaah bersama beliau. Hadis pula menjelaskan kepada kita bahwasanya tempat seorang makmum ketika bersama seorang imam itu sejajar dengan imamnya. Karena Ibnu Abbas sejajar seperti kata Imam Malik. Semula di sebelah kiri, kemudian diputar oleh Rasul di sebelah kanannya. Di sebelah kirinya, kemudian di sebelah kanannya. Perhatikan itu. Tidak disebutkan kemudian dijadikan di belakang Rasulullah, tapi di sebelah kanannya. Karena itu yang sunnah. Sejajar kalau mereka sholat berdua. Posisi makmum sejajar di sebelah kanan imamnya, sama. Maka meluruskan kekeliruan sebagian orang agar imam itu maju sedikit, atau bahkan makmumnya mundur banyak dari posisi imamnya, maka itu semua tidak benar, tidak berdasarkan dalil. Hadis Ibnu Abbas ini membantah semua itu, bahwa yang benar makmum kalau sendirian sholat berdua posisinya persis sejajar di sebelah kanan imamnya. Kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wasallam.